الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني بالله رحمني ورحمكم الله pembahasan yang lalu kita telah membaca adab yang ke-9. Inti dari adab ini apa? Indah ya Ridwan. Nah, hendaknya seorang talib dalam jalan sampai menghalangi sifat malunya dari bertanya. Dan jangan sampai sifat malu menghalangi seseorang untuk bertanya pada hal-hal yang dia belum paham, pada perkara-perkara yang dia masih rancu padanya. Nah, atsar yang masyhur dalam masalah ini dari Mujahid. Man yaqra Mujahid hafidha. Nah, la yata'allamul ilma mustahin wa la mustanfi. Seorang tidak akan bisa mempelajari ilmu dan yang malu-malu dan menyombongkan diri. Dan dalam bertanya apabila hendaknya seseorang betul-betul bertanya memang menginginkan kebenaran, menginginkan penjelasan. Bukan pertanyaan sebagaimana pertanyaan orang-orang Yahudi yang pertanyaan tersebut merupakan bentuk pertanyaan inat, ya, pertanyaan untuk membangkang makar, menimbulkan fitnah. Sekarang kita lanjutkan. Iqra Ahmad. Tiba-tiba kasrah. Salamatuhu minal kadhibi wan nifaq. Fi'tiyad di sini antafnya kemana? Al-Kadhib. Nah, salamatuhu minal kadhibi wal nifaqi wa salamatuhu minal i'tiyadihi tahqir. Tahin. Terus tarsim dulu. Kita ulangi. Qala al-Imam al-Jama'ah rahimahullahu taala Wa kama la yanbaghi lit-thalibi an yastahiya min as-su'al fa kadzalika la yastahiyi min qawlihi lam afham. Ini adab yang penting. Bahkan tidak hanya seorang thalib, tapi seorang alim pun hendaknya betul-betul berhias dengan adab ini. Nah, apalagi penuntut ilmu yang dari sisi keilmuan masih sangat kurang. Dikatakan oleh Imam Al-Jamaah rahimahullah ta'ala, sebagaimana tidak sepantasnya bagi penuntut ilmu untuk malu dari bertanya, maka demikian pula jangan dia malu dari mengatakan aku belum paham. Sehingga ketika ditanya paham belum, jangan cuma manggut-manggut saja. Belum paham? Ya belum paham. Jadi seorang ketika mengatakan aku belum paham, mungkin seorang mudarris atau seorang alim, seorang syekh akan mengulanginya. Kenapa? Karena tujuan dia menyampaikan adalah untuk bisa memahamkan. Untuk bisa apa? Paham. Lihat apa yang dicapai oleh Rabi' bin Sulaiman. Ketika dia tidak paham-paham, menjadi murid Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ketika diketahui ketidakpahaman si talib ini, Imam Syafi'i bersungguh-sungguh untuk betul-betul memahamkannya, walaupun diulang-ulang berkali-kali sampai betul-betul paham. Karena ilmu ikhwanifillah tidak semudah kita menyuapi bubur atau nasi. Disuapkan selesai habis. Tapi ilmu untuk bisa masuk ke dada, ya butuh kesabaran, tapi juga butuh usaha dari yang mau mempelajarinya. Makanya kalau belum paham, ya katakan saya belum paham. Idza sa'alahu syekh, apabila syekh bertanya kepadanya. Kenapa? Karena kalau dia belum paham kok mengatakan paham atau insya Allah, maksudnya insya Allah setahun yang akan datang. Taib, insya Allah kalau aku taib nanti sudah demikian. Keliru kok. Dalam masalah ini tidak perlu seorang menggunakan tauriyah, ya tidak. Tidak perlu tauriyah untuk apa? Seorang tidak paham, ya katakan belum paham. Sehingga nanti mungkin diklasifikasikan dengan teman-teman yang lainnya yang belum paham, untuk ditugaskan yang lainnya memahamkan. Li'anna dhanika yuhawitu alaihi maslahatahu al-ajilata wal-ajilah. Dikarenakan kalau belum paham kok diam saja, atau belum paham mengatakan aku sudah paham, ini akan meluputkan kemaslahatan yang segera maupun kemaslahatan yang akan datang kelak. Akan luput darinya kemaslahatan yang banyak saat ini dan juga yang akan datang. Kenapa? Karena kemaslahatan saat ini dia tidak akhirnya tidak diulangi lagi penjelasannya karena mengatakan sudah paham. Dan al-ajilah yang akan datang, ya dia akan terus dalam kondisi tidak paham. Makanya kalau memang belum paham, ya katakan belum paham. Cuma ikhwanifillah terkadang ada yang lebih parah dari ini. Apa yang lebih parah? Dia tidak tahu kalau dia belum paham. Kalau sudah kondisi seperti ini yang tidak parah. Dan orang tidak paham kalau dirinya tidak paham. Ini gimana? Iya, karena cuman tidur atau cuman bengong atau melamun. Tapi akhirnya tidak paham kalau dirinya tidak paham. Orang-orang yang seperti ini akhirnya masuk kategori jahil murakkab. Seorang yang jahil yang bertingkat-tingkat. Dirinya tidak tahu, tapi tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Tidak sadar kalau dirinya tidak tahu. Nah, kemudian Imam Al-Jamaah mengatakan kemaslahatan yang disegerakan ini apa? Ammal ajilatu fahibdul mas'alati wa ma'rifatuha. Adapun kemaslahatan yang segera yang luput darinya adalah apa? Hibdul mas'alah. Dia tidak bisa untuk menghafal masalah tersebut. Luput darinya. Kenapa? Karena tidak paham bagaimana menghafal. Wa ma'rifatuha dan mengetahui masalah tersebut. Karena tidak paham. Dan orang biasanya khonifillah, kalau awal sudah tidak paham, dia tidak akan mengulang. Karena bagaimana bisa mengulang kalau dia tidak paham. Tapi kalau paham, dia akan senang. Dan perhatikan diri kita, biasanya kalau masalah, suatu permasalahan, suatu cabang ilmu kita tidak paham, kita malas. Ya tidak. Tapi kalau kita paham, kita tertarik untuk menambah. Apalagi pada ilmu-ilmu alat. Seperti nahwu, sharaf, usul, mustalah. Ini ilmu alat, ikhwanillah. Kalau seorang paham, yakin dia akan terus apa? Bersemangat, berambisi untuk naik ke tingkat berikutnya. Kenapa? Karena ilmu itu saling kait mengait. Tapi kalau pertama tidak paham, ditambah hadir berikutnya tidak paham, akhirnya semuanya sudah tidak dapat apa-apa. Karena sejak awal tidak paham, tapi apa? Diam saja. Sehingga sudah tertumpuk pada dirinya ketidakpahaman yang banyak. Makanya usahakan, terutama ilmu-ilmu alat, berusaha mencari sebab bagaimana biar dia paham. Oh, temannya ada yang paham, tanya. Atau minta majelis khusus privat. Dan yakin afanifillah, kalau terwujud seperti ini, insya Allah akan tercapai kebaikan. Dan seseorang afanifillah memahamkan saudaranya, ini yang dapat faedah paling besar adalah orang yang berusaha memahamkan ini sebelum yang dipahamkan. Dan ini dulu sering diingatkan oleh Syekhul Ayah ya Habibullah Ta'ala tentang ta'awun dalam apa? Dalam mengajar ini. Kenapa? Karena kita memahamkan satu orang, ibarat kita murojaah itu berkali-kali. Dan ini mujarab. Padahal yang dulu mungkin kita belum terlalu paham. Ketika kita mau memahamkan, ternyata tiba-tiba terbuka. Terbuka bagaimana apa? Masalah tersebut dengan gamblang. Dan kita ingat lebih kuat. Kenapa? Karena kita berusaha untuk memahamkan 6 orang sehingga apa? Bagaimana caranya? Biar dia paham. Berarti apa? Kita pun mesti paham terlebih dahulu. Sehingga dihidupkan yang seperti ini, alhamdulillah. Makanya yang belum paham berusaha mengoreksi diri, melihat oh aku yang belum paham apa. Jangan apa mengikuti angin bertiup saja. Dalam artian sekarang pelajaran ini ya ikut pelajaran ini, pelajaran naik gitu aja. Contoh dulu Rasulullah misalnya. Dulu Rasulullah pelajaran yang sangat dasar, apalagi jilid pertama. Kalau jilid pertama tidak paham misalnya, tidak nyantol, ya jangan ragu-ragu untuk apa minta tolong kepada temannya. Naik ke jilid dua, naik ke jilid tiga, demikian seterusnya. Kemudian juga masalah yang terluputkan darinya, wa'tiqadu syekhi fihi sidqa wal wara'a war raghbah. Dan kemaslahatan yang luput darinya juga apa? Keyakinan syekh terhadap dirinya bahwasanya dia memang jujur. Karena dia jujur, paham ya paham. Taib wal wara' war raghbah. Demikian pula sifat wara' dan apa? Ar-raghbah, yaitu keinginan. Akhirnya apa? Syekh tidak mengulangi lagi penjelasan karena sudah paham. Tidak ingin lagi untuk mengulangi pembahasan tersebut. Adapun wal ajilah, adapun maslahah yang akan datang yang luput darinya, salamatuhu minal kadibi wan nifaq. Nah, akan luput darinya keselamatan dari sifat dusta. Kenapa? Karena memang tanpa dia sadari, afanifillah, ketika dia tidak paham kemudian menunjukkan seakan-akan paham, ini adalah suatu kedustaan. Dan kalau yang seperti ini dibiasakan semenjak dia menuntut ilmu, ketika terjun nanti afanifillah, na'am, akan lebih rentan lagi. Akan lebih rentan lagi. Misalnya dia talib menuntut ilmu bertahun-tahun, pulang ke kampung, na'am, dianggap alim padahal dia banyak tidak pahamnya. Hanya ditanya manusia, dia menunjukkan seakan-akan paham. Ini lebih parah. Karena sudah terbiasa menunjukkan dia seolah-olah paham padahal tidak paham. Makanya para ulama khonifillah betul-betul menekankan di antara hal yang hendaknya dipelajari oleh seorang talib untuk mengatakan Allahu a'lam. Maksudnya aku tidak paham. Tidak gengsi untuk mengatakan ini. Nah, seorang ketika ditanya memang tidak paham, ya sudah. Nah, Allahu a'lam. Nah, wan nifaq juga apa? Luput darinya keselamatan dari kemunafikan. Kenapa? Karena nifaq yang manifillah yaitu menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan hakikatnya. Dan inilah yang manifillah yang banyak terjadi pada orang-orang munafikin. Nah, berhias dengan hiasan ulama, tapi apa sebenarnya jahil. Tampangnya nah, seorang alim, tapi hakikatnya, dalamannya seorang yang bodoh. Sehingga yang seperti ini yang banyak menyesatkan kaum muslimin. Nah, Masya Allah, jenggot, jubah, imamah. Orang melihat apa? Masya Allah, ini ilmunya mantap. Taib, tapi ketika membahas suatu masalah, semakin menambah bingung, semakin menambah tidak paham kepada orang yang mendengar dan seterusnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan malah menyesatkan. Apalagi kalau berbicara pada hal yang memang dia tidak menguasainya. Wa'tiyadihin tahqiq. Nah, dan juga afanifillah akan luput darinya kebiasaan untuk apa mentahqiq suatu masalah. Akan luput kalau tidak terbiasa seorang betul-betul bisa paham sejak awal belajar afanifillah, maka diantara kemadaratan yang nanti akan dia dapat, dia tidak terbiasa untuk mentahqiq masalah. Karena tidak biasa dia berusaha betul-betul paham, akhirnya nanti muncul istilah apa? Masalah ini khilaf, silakan memilih mana yang dia sukai. Ini karena apa? Karena tidak terbiasa dia sejak awal mentahqiq, yaitu berusaha mencari mana pendapat yang paling kuat dalam masalah tersebut. Akhirnya ketika mendapati masalah-masalah yang dikhilafkan oleh para ulama, terbiasa dengan sikap itu. Padahal yang namanya khilaf ikhwanillah, apalagi antara halal dan haram, antara sunnah dan bid'ah, antara na'am tauhid dan syirik, ini tidak mungkin dua-duanya benar, ya tidak? Tidak mungkin dua-duanya benar, mesti salah satunya di atas kebatilan. Harus seorang mentahqiq masalah. Maksudnya mentahqiq masalah, dia betul-betul na'am berusaha mencari na'am mana pendapat yang paling kuat dalam masalah tersebut. Bukan kemudian bertameng dengan istilah masalah ini kan sudah diperselisihkan para ulama. Ini kebiasaan yang salah dalam menuntut ilmu. Seorang talib harus punya semangat afanifillah. Kalau ada khilaf, nah dia berusaha memecahkan na'am masalah ini, mana pendapat yang paling kuat, kemudian dalilnya apa, kemudian bagaimana kelemahan pendapat yang lain, seperti itu. Nah, sehingga ketika dia mendapati misalnya masalah di sekitar, di masyarakat, oh yang diperbincangkan masyarakat masalah apa, dia berusaha untuk menguasai betul masalah itu. Kalau seperti ini, yakin dia akan mendapatkan buah yang bagus dalam belajar. Tapi kalau dia tidak mengembangkan pemikirannya, nah, nggak berusaha untuk mentahkik suatu masalah, ya dia akan apa? Akan ngalir saja bersama keumuman manusia. Nah, masalah khilaf panjang tentang apa? Nah, hukum foto misalnya. Dia berusaha menggali masalah ini, bukan kemudian itu sudah khilaf para ulama, silahkan mengambil pendapat masing-masing. Atau dalam hubungan masalah ibadah misalnya, khilaf tentang masalah tahrik misalnya, ketika tasyahud, nah antara menggerak-gerakkan dan tidak, harus muncul dalam diri kita afanifillah, sebenarnya yang rajih, yang kuat ini mana sih? Semuanya ada dalilnya, tapi mana yang kuat? Dan sisi kelemahan yang lemah sisi mana? Nah, ini penting. Tapi kalau terbiasa afanifillah, enggak paham tapi menunjukkan seolah-olah paham, dia enggak akan apa? Enggak akan punya kebiasaan seperti itu. Ya kebiasaannya cuman bengong saja. Qala al-Khalil rahimahullahu taala, manzilatul jahli bainal haya'i wal anafah. Hadis ini disebutkan oleh Al-Asqalani dalam Al-Hath ala Talabil Ilmi. Cuman pada sanadnya ada perawi yang tidak diketahui jarah dan ta'dil badannya. Dikatakan oleh Al-Khalil rahimahullahu taala, manzilatul jahli, kedudukan dalam kejahilan itu, bainal haya'i wal anafah, di antara sifat malu, nah, dan al anafah, sifat kaku, kasar. Dan wallahu ta'ala alam, yang dimaksudkan di sini afanifillah, kedudukan dan kejahilan, di antara dua hal ini, yaitu al-haya dan al-anafah. Nah, karena seorang yang jahil, yaitu yang berhias dengan sifat kejahilan, ya dia dimana-mana pun akan apa, dipermalukan oleh manusia. Nah, akan dipermalukan. Kemudian akhirnya muncul apa, sifat kasar. Nah, sifat kasar. Makanya orang-orang jahil evanifillah, ya orang-orang yang kasar, orang-orang yang kaku, sulit diajak bicara, sulit diajak berdialog dengan baik. Biasanya demikian sifatnya. Ya tidak. Tapi kalau semakin seorang punya pengetahuan luas, punya ilmu yang luas, akan lebih mudah diajak bicara, akan lebih lembut, akan lebih enak ketika apa, berdialog. Kenapa? Karena paham. Nah, punya pemahaman. Tapi seorang jahil, ya mainnya main tangan. Nah, mainnya cacian, makian. Makanya lihat, orang-orang besar seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, perhatikan kalau mereka membantah, nah melihat bantahannya, nah bantahan mereka berdua al-Qanifillah, bantahan yang apa, runtut, nah kalimat-kalimat yang tertata bagus, nah kalimat-kalimat yang subhanallah, mengena, menghujam pada masalah, tapi apa, jauh dari apa, dari cacian maupun makian. Tapi seorang jahil, nah, biasanya ya ketika adu argumen nah yang muncul cacian maupun makian. Pada waqad taqaddama fi adamil alimi annahu la yas'alul mustahyi hal fahimta bal yatawassalu ila al-ilmi bi fahmihi bi tarhil masail. Dan telah lewat pada adab seorang alim bahwasanya dia hendaknya tidak bertanya kepada seorang yang malu, hal fahimta, apakah engkau paham. Tapi caranya khanifillah, hendaknya dia apa? Berusaha untuk mencapai pemahaman si talib dengan apa? Tarhul masail, ya, dengan melemparkan kepada dia suatu permasalahan-permasalahan. Ini kalau nah diketahui orang tadi apa malu sehingga tidak berani mengatakan nah tidak paham. Cuman ini siasat saja agar si talib tidak terjatuh dalam kedustaan. Cuman bagi talib itu sendiri apa nih bilang jangan sampai membiasakan tadi. Kalau tidak paham ya sudah tidak paham. Itu. Fa'insalahu falayakul na'am hatta yattadhiha lahu al-ma'na ittidahan jaliyan kaila yafutuhu al-fahmu. Kemudian apabila seorang alim bertanya kepada si talib, maka jangan sampai dia mengatakan na'am, ya, sampai jelas maknanya dengan kejelasan yang betul-betul gamblang agar tidak terluputkan pemahaman terhadap masalah tadi. Baik. Wa idrikahu bikadi bihil ithmum. Nah, sehingga dia apa? Akan mendapatkan dengan kedustaan dia dosa. Nah, kalau sampai dia mengatakan na'am padahal tidak paham, ya dia akan mendapatkan dosa. Kenapa? Karena jatuh dalam al-ghadib. Nah, tiga paragraf ini afanifillah yang disebutkan oleh Imam An-Najmah rahimahullahu taala, nah, sangat bagus untuk kita ingat. Berhubungan dengan apa? Seorang talib jangan sampai sifat malunya itu menghalangi dia dari apa mengakui kalau dia belum paham. Kenapa? Karena akan berdampak buruk. Nah, berdampak buruk yang banyak. Kemaslahatan sebagai seorang penuntut ilmu akan banyak terluputkan gara-gara hal tersebut. Karena kita khonifillah menuntut ilmu, ini yang harus tepat daripada diri kita. Kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala ini bukan sekedar mengisi waktu, nah. Bukan hanya sekedar apa? Nah, menghabiskan waktu luang, tidak. Tapi betul-betul kita ingin menghiasi diri kita dengan ilmu din. Bagaimana kita bisa apa? Mendapatkan ilmu yang dengannya kita terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya kita memiliki sifat khasyah, memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar apa belajar seperti anak sekolah. Kalau belajar seperti anak sekolah, panitia tidak gampang. Orang cuma belajar berangkat, tidak pulang, berangkat pulang, sudah. Yang penting hari-harinya itu top. Nanti kalau pas ujian, yang penting dia garam, tidak tayin dapat nilai sudah lulus, sudah ditutup bukunya, tidak semuanya tidak dimurojaah lagi. Kenapa? Yang dikejar cuma selembar kertas ijazah saja. Setelah itu sudah, tidak ada murojaah, tidak ada disimpan di hati. Nah, berbeda dengan ilmu din. Maka jangan sampai sikap kita terhadap ilmu agama ini seperti keadaan orang-orang yang menuntut ilmu dunia. Nah, ilmu din betul-betul butuh kita rawat. Nah, untuk kita bisa mati membawa ilmu tersebut. Dan ilmu yang sebenarnya ini yang kita paham, yang kita paham. Nah, maka kapan saja ada paham berusaha ya berusaha mengejar, bertanya, tanya kepada teman-temannya yang kira-kira dia lihat sudah paham, bertanya, jangan malu. Nah, untuk betul-betul menguasai materi, ini yang penting. Makanya berarti apa? Seorang talib itu sibuk. Seorang talib itu memiliki kesibukan yang banyak. Nah, barakallahu fikum. Nasallallahu alaihi wa sallam. Taufiq wassalam. Walhamdulillahirabbil alamin.